acuhkan diriku dan anggap ku tak ada. Tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Janjikan aku ada. Oh yeah, aku ada. Janjikan aku.